jam sudah ku berdiri depan lemari mencari-cari yang mana pakaian paling serasi. Ikat pinggang, sepatu dan baju boleh pengasih, kacau semuanya berantakan di bakul kamar setrika. 5 menit lagi ku ada janji, dan aku semakin kebingungan sendiri. Pakai blue jeans salah, pakai lurik salah, pakai baggy salah, pakai t-shirt salah. Ma, ini jadi problema, serba salah. Serba salah.